Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Mutamimah Al-Ajurniyah. Qala al-Hattabi rahimahullah al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan sesuatu yang membentuknya atau yang menyusunnya. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu fil wad'i. Kalam ialah lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab. Wa aqallu ma yata'allafu min isma'in nahwu zaidun qa'im au min fi'lin wasmin nahwu qama zaid. Kalam yang paling sedikit tersusun dari dua isim, contoh Zaidun Qaimun, atau tersusun dari fi'il dan isim, contoh Qoma Zaidun. Taib. Pembahasan tentang al-kalam wa ma yata'allafu minhu fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-kalamu lughatan nutqun mufhimun. Nutqun mufhimun. Kalam menurut bahasa artinya ialah ucapan yang bisa memahamkan orang. Jadi apapun bentuk ucapannya, kalau bisa memahamkan orang yang mendengar, maka disebut kalam. Al-mas'alatu athaniyah, al-kalamu fi-istilahin nuhati al-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i. Kalam menurut istilah ahli nahwu ialah lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab. Al-mas'alatu ats-tsalitsa, al-kalamu an-nahwiyyu la budda fihi arba'atul umur. Kalam yang sesuai dengan definisi al-nahwu, kalam nahwi. Kalam menurut ilmu nahwu harus memenuhi empat perkara. Al-awwal al-lafdhu wa huwa lughatan at-ta'affu wa ramyu. Yang pertama harus berbentuk lafad. Menurut bahasa, lafad adalah at-ta'affu wa ramyu. Itu membuang. Lebar. Tapi ini ada kesalahan ya. Cuma na lafadz lughatan itu ar-ramyu ya. Jadi melempar. Betul yang ar-ramyu, yang salah at-tarf itu salah. Yang betul at-tarfu pakai hak ya. At-tarfu bukan at-tarfu, pakai hak. Artinya membuang. Kalau at-tarf itu artinya ujung ya. Makna huruf menurut bahasa ya. Jadi al-lafdhu wa lughatan at-tarfu wa ramyu. Wa fi istilahin nuhati as-sautul mustamilu ala ba'bil hurufi al-hija'iyah kazaidin mathalan fa innahu sautun mustamilun ala al-za'i wal-ya'i wal-da'u. Sedangkan al-lafzu menurut istil al-nahwu itu ialah suara yang mencakup sebagian huruf hija'iyah. Contohnya Zaidun. Ini suara yang mencakup huruf za, ya dan dal. Maka zaidun itu termasuk al-lafdu menurut istilah linahu. Fa khurija bil lafdi al isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma mimma laisa bil lafdin. Tidak termasuk lafad menurut ahli nahwu ialah isyarat-isyarat atau tulisan-tulisan atau semisalnya, ini tidak termasuk lafad. Fala tusamma kalaman inda nuhat, sehingga tidak disebut kalam menurut ilmu nahwu atau ahli nahwu. Untuk isyarat-isyarat, tulisan-tulisan tidak termasuk kalam menurut ahli nahwu, karena tidak dianggap lafad. Asani al-murakabu wa huwa lughatan wad'u syai' ala syai' wad'u syai'in ala syai'in. Ini murakab ialah menurut bahasa meletakkan sesuatu di atas sesuatu atau menyusun sesuatu. Wa fi istilahin nuhati wa ma ta'aqaba min kalimatain u aktsara. Menurut istilah alinahu, murakab itu ialah sesuatu yang tersusun dari dua kalimah atau lebih. Fa khurija bil murakabi al mufradu ka zaidin wala yuqalu lahu kalamun inda nuhati. Tidak termasuk murakab ialah lafad mufrad seperti zaid, tidak disebut kalam menurut ahli nahwu karena masih tunggal ucapannya, belum merangkap. Atsalih al-mufid wa huwa lughatan ma ustufida min ilmin aw malin. Yang ketika mufid, menurut bahasa mufid itu ialah sesuatu yang diambil faidahnya atau berfaidah, baik berupa ilmu atau harta. Sesuatu yang berfaidah, baik berupa ilmu atau harta atau yang lain, disebut mufid menurut bahasa. Wa fi istilahin nuhati wa ma afada faidatan tamatan yang sunus sukutu alaiha bi haitsu la yabqa as-sami' muntadiran bi syai'in akhar. Sedangkan mufid menurut istilah ahli nahwu ialah sesuatu yang memiliki faedah sempurna yang menyebabkan diam, yakni pendengar tidak menunggu penjelasan selanjutnya. Jadi mufid menurut istilah ahli nahwu ialah sesuatu yang memiliki faedah sempurna yang menyebabkan pendengar diam dan tidak menunggu penjelasan selanjutnya. Arabi bil wab'i wa huwa lughatan al wiladah. Yang keempat bil wab'i, itu menurut bahasa artinya melahirkan. Wa fi istilahin nuhat bil wab'i muraduhu akhdul amra'in. Sedangkan menurut istilah alinahu, bil wab'i memiliki salah satu dua kemungkinan maknanya, القصد وهو يقصد المتكلم إفادة السامع. Yang pertama ialah menyengaja, yakni pembicara sengaja untuk memberi faedah orang yang mendengar. Tsani al-wad'u al-arabi wa huwa ay yakhud al-kalamu min kalam al-arab. Yang kedua maknanya ialah berbahasa Arab, yakni kalamnya berasal dari kalam Arab. Qala As-Sabban rahimahullah, ini berkata As-Sabban rahimahullah Ad-Dahir anna muradahu bil wad'i al-wad'u al-arabiyyu. Pendapat yang nampak kuat yang dimaksud dengan bil wad'i di sini adalah al-wad'u al-arabi, yakni yang berbentuk bahasa Arab. Kesimpulannya, al-kalam harus memenuhi empat perkara. Yang pertama ialah al-lafdu, yang kedua al-murakab, yang ketiga al-mufid, yang keempat bil-wabdi. Al-mas'alatu arabi'ah aqallu ma yata'allafu min ismail nahwu zaidul qa'im aw min fi'lin wasmin nahwu qama zaid. Kalam yang paling sedikit tersusun dari dua isim, contoh zaidul qa'im mubtada' khobar, ini kalam yang paling sedikit susunannya. Au min fi'lin wasmin, atau tersusun dari fi'il dan isim. Contohnya qama zaidun, ini fi'il fa'il. Kalam yang paling sedikit susunannya. Wa urifa min hadha anal kalama la yata'allafu min fi'lain wala min harfain wala min fi'lin wa harfin wala min ismin wa harfin. Ini dari sini bisa kita ambil kesimpulan untuk diketahui bahwa kalam tidak pernah tersusun dari dua fi'il. Ya, tidak ada kalam yang tersusun dari dua fi'il. Kata apa jalasa begitu, tidak ada. Atau dari dua huruf, tidak ada kalam yang hanya tersusun dari dua huruf. Juga tidak ada kalam yang tersusun dari fi'il dan huruf, atau dari isim dan huruf. Nah, ya. Kalaupun ada, tidak disebut kalam, ya. Nah. Taib. Al-mas'alatu al-khamisah al-murakabu sittatu anwa'in. Murakab itu ada enam macam. Tadi disebutkan bahwa murakab itu mata al-kabah bin kalimatain atau aksar yang tersusun dari dua kalimah atau lebih. Ternyata di dalam tata bahasa Arab ada enam macam bentuk murakab. Al-awwal al-murakab al-idhafi ay min al-mudhafi wal-mudhafi ilaih. Yang pertama disebut murakab idhafi, yaitu tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nahwu Abdullah. Nah, Abdullah ini disebut murakab idhafi karena tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Namun murakab dalam bentuk ini belum disebut kalam, ya, belum disebut kalam. Tapi disebut merakab karena tersusun dari dua kalimah, itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Ats-tsani al-murakabu al-bayaniyu ay min an-na'ti wal man'ut aw min as-sifati wal mawsuf. Yang kedua disebut merakab bayani, itu tersusun dari na'at, man'ut atau sifat dan mawsufnya. Nahu fikratun jamilatun, ide yang bagus. Ini murakab karena ada na'at, ada man'ut, ada dua kalimah. Tapi murakab jenis ini juga belum disebut kalam. Naam. Al-thalith al-murakab al-adfi ay min al-adfi wal-ma'tuf lahu al-laylu wal-nahar. Yang ketiga disebut murakab adfi, yaitu tersusun dari ataf ma'tuf. Contoh al-laylu wal-nahar, ini disebut murakab karena tersusun dari dua kalimah atau lebih, tapi bukan kalam. Ya, belum kalam. Arabi al-murakab al-majji ay min kalimataini tuj'alu kalimatan wahidatan ma'at-taghyir fi ma'naha. Yang keempat disebut murakab masji, ini terbuat dari dua kalimah yang dijadikan satu yang menyebabkan perubahan pada maknanya. Nahwu Hadramaut wa huwa ismul balad bil Yaman min hadara wa maut. Contoh Hadramaut, ini nama daerah di Yaman dari hadara dan maut, kemudian dijadikan satu yang menyebabkan berubah maknanya, ya. Asalnya kan hadara datang, maut mati, digabung jadi satu menjadi Hadramaut, nama tempat di Yaman, ya. Nah, berubah. Hadramaut ada dua kalimah, maka disebut merokab dan disebut merokab masjid. Ini juga tidak termasuk kalam, belum termasuk kalam. Al-khamis al-murakabu al-adadiyu wa huwal a'dad min ahad asar ila tis'at asar. Yang kelima ialah merakab adadi, yaitu bilangan 11 sampai 19, ahad asyara sampai tis'ata asyara. Itu namanya adad merakab, ya, terdiri dari dua bilangan, dua kalimah, sehingga disebut merakab adadi. Tapi belum juga disebut kalam. As-sadis al-murakab al-isnadi ay minal musnad wal musnad ilaih. Yang keenam disebut murakab isnadi, yaitu tersusun dari musnad, sesuatu yang menjelaskan, dan musnad ilaih, sesuatu yang dijelaskan. Nahu ja'a zaidun wa zaidun qa'im. Ja'a zaid, ja'a itu musnad, Zaidun itu musnad ilai. Zaidun qa'im, Zaidun musnad ilai, qa'im musnad. Wal murakab al-isnadi yusamma jumlatan wa kalaman inda nuhati. Murakab isnadi disebut dengan jumlah dan kalam menurut al-nahwu. Wa ma siwahu bil murakkabati la yusamma jumlatan wa kalaman inda nuhat. Sedangkan murakab-murakab yang lain tidak disebut jumlah atau kalam menurut al-nahwu. Nah, jadi enam bentuk murakab tadi yang sudah masuk dalam persyaratan kalam hanya al-murakab al-isnadi. Sehingga empat perkara yang harus ada pada kalam Di antaranya ialah al-murakkab, yang dimaukan di situ ialah al-murakkab al-isnadi, yaitu tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Musnad itu kalimat yang menjelaskan, al-musnad ilaih itu kalimat yang dijelaskan. Contohnya ja'a zaidun fi'il fa'il, ya. Fi'il itu menjelaskan, itu musnad. Fa'il yang dijelaskan. Atau mubtada khobar, nah, mubtada itu musnad ilaih, khobar itu musnad. Nah, ini yang dimaksud dengan merangkap isnadi. Dan inilah yang dimaksud merangkap dalam bab kalam. Nah, al-mas'alatu as-sadisah. Hunaka anwa'un minal jumlah. Di sana ada beberapa macam bentuk jumlah. Kalian dikenalkan dengan istilah-istilah jumlah, ya. Nah, minha al-awwal al-jumlatu al-ismiyah wa hiya ma taraqaba min al-mubtada wal khabar aw mimma asluhu min al-mubtada wal khabar. Yang pertama namanya jumlah ismiyah, ialah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar, atau tersusun dari yang asalnya mubtada khobar. Nahu zaidun jamil, ini minal mubtada wal khobar. Zaid mubtada jamil khobar disebut jumlah bain ismiyah. Inna zaidan jamil, zaidan isimnya, inna jamilun khobar. Mimma aslu mubtada wa khobar, nah, isimnya inna, asalnya mubtada, jamil, khobarnya inna, asalnya khobar mubtada. Maka inna zaidan jamil juga disebut jumlah ismiyah, karena tersusun dari sesuatu yang asalnya mubtada khobar. Asani al-jumlatul fi'liyah wa hiya ma tarakkaba min al-fi'li wal fa'il aw min al-fi'li wa na'ibil fa'il aw min al-fi'li naqis wasmihi wa khabarihi. Jumlah fi'liyah itu ialah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il, atau fi'il dan na'ibul fa'il, atau fi'il naqis isim dan khabarnya. Fi'il naqis contohnya kana, ya. Nah, wa akhwatuha. Nah, ja'a zaidun min al-fi'li wal fa'il. Ja'a fi'il zaidun fa'il. Maka ja'a zaidun disebut jumlah fi'liyah. Yunsaru al-madlum, yunsaru fi'il majhul, al-madlumu naibul fa'il. Minal fi'li wa na'ibul fa'il, dari fi'il dan na'ibul fa'il. Maka yunsar madlum termasuk jumlah fi'liyah. Kana zaidun qa'iman, zaidun isimnya, kana qa'iman khabarnya. Minal fi'li naqis wasmihi wa khabari. Maka kana zaidun qa'iman termasuk jumlah fi'liyah. Nah, asalis al-jumlatu al-ibtidaiyah. Ini ada istilah jumlah ibtidaiyah. Wahyallati taqa'u fibtidail kalam, kaqali ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jumlah ibtidaiyah itu jumlah yang terletak di permulaan kalam. Jadi kalam, kalau ada jumlah yang di sebut di permulaan disebut jumlah ibtidaiyah. Contoh alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan jumlah ibtidaiyah karena disebut di permulaan. Ar-rabi' al-jumlatu al-istinafiyah. Jumlah istinafiyah. Wa allati taqa'u fi asna'il kalam wa laisa laha irtibatun bima qablaha fil i'rab. Nah, jumlah istinafiyah itu ialah jumlah yang terletak di pertengahan kalam, yang tidak ada hubungan dengan kalam sebelumnya secara i'rab. Namanya jumlah istinafiyah. Wa hiya thalathatu aqsam. Jumlah istinafiyah itu ada tiga macam. Mujarradatun alil wawi wal fa. Ini tidak pakai wawu dan fa. Kaqawli ta'ala wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'ah. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, wala yahzunka qawluhum. Janganlah ucapan mereka membuat engkau sedih. Innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kemuliaan milik Allah semuanya. Nah, jumlah innal izzata lillahi jami'ah disebut jumlah istinafiyah. Secara i'rab tidak ada hubungan dengan kalam sebelumnya. Wala yahzunka qawluhum. Nah, dan innal izzata lillahi jami'ah tidak ada wawu dan fa'nya. Maka ini namanya jumlah istinafiyah bentuk yang pertama. Tsani makrunatun bil fa. Ini jumlah istinafiyahnya tadi diiringi dengan fa. Nahu qawli ta'ala innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Falfa'u huna harful istinaf. Nah, contoh innama amru idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakunu. Ini namanya jumlah istinafiyah yang diiringi dengan fa. Jadi yakunu tidak ada kaitan i'rab dengan kalam sebelumnya, disebut di tengah kalam ya, diiringi dengan fa, maka disebut jumlah istinafiyah bentuk yang kedua, makrunatun bil fa. Fa di sini disebut huruf istinaf. Asalis makrunatun bil wawi. Yang ketiga diiringi dengan wawu. Kaqawli ta'ala faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berkata, ya Allah Rabb kami, berilah untuk kami kebaikan dunia, tapi ternyata di akhirat dia tidak memiliki bagian sama sekali. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, namanya jumlah istinafiyah yang diiringi dengan wawu. Nah, wal wawu huna harfu istinaf. Wawu di sini namanya huruf istinaf. Taib. Al-Khamis al-jumlah allati laha mahallun minal i'rab. Yang kelima disebut jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Jumlah yang memiliki kedudukan i'rab disebut al-jumlah allati laha mahallun minal i'rab. Wa hiya sab'atu anwa'. Jumlah jenis ini ada 7 macam. Al-awwal al-jumlah al-waqi'atu khabaran. Yang pertama jumlah yang menjadi khabar. Nahwu al-islam ya'lu. Islam itu tinggi. Al-islam tadi ya kan. Ya'lu ini jumlah fi'il fa'il mahal rafa jadi khabar. Maka ya'lu disebut al-jumlah allati laha mahallun minal i'rab. Jumlah yang punya kedudukan i'rab. Ini makharafa jadi khobar. Muhammadun akhlaquhu karimun. Muhammad mubtada, akhlaquhu karim, mubtada khobar, jumlah ismnya menjadi khobarnya Muhammad. Jadi akhlaquhu karim itu jumlah ismnya, ya kan? Makhal rafa menjadi khobarnya Muhammad, mubtada. Maka akhlaqu karim disebut al-jumlah allati laha mahallun min al-i'rab. Innal ilma naf'uhu daimun. Sesungguhnya ilmu itu manfaatnya terus menerus. Al-ilma isimnya inna. Naf'uhu daim mubtada khobar jumlah ismiyah. Mahal rafa menjadi khobarnya inna. Maka naf'uhu daim disebut al-jumlah allati laha mahallun min al-i'rab. Asani al-jumlatu al-khaliyah. Yang kedua disebut jumlah khaliyah. Jadi jumlah yang mahal nasab menjadi hal. Nahu wasalna ilal manzil waqad adlama al-lailu. Kami sampai di rumah dalam keadaan malam sudah sangat gelap. Qad adlama al-lailu. Fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Mahal nasab menjadi hal. Wawunya wawu hal. Maka jumlah semacam ini disebut al-jumlah allati laha mahal mili'ra. Waja'u abahum Isa ayyabakul. Nah, waja'u mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf mendatangi bapak mereka Isya'an pada waktu Isya'an. Ya bekuna dalam keadaan menangis. Ya bekuna ini fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Mahal nasab menjadi hal. Maka yabkuna termasuk al-jumlah allati laha mahal mal-i'rab. La takuti sayyarata wa anta naqsan. Janganlah kamu mengemudi mobil dalam keadaan kamu mengantuk. Nah, la takut. Nah, dhamirnya menjadi fa'il as-sayyarata maf'ul bih. Wa anta naqsan, anta naqsan mubtada khobar jumlah ismiyah. Mahal nasab menjadi hal. Wawunya wawu hal. Maka jumlah wa anta naqsan disebut al-jumlah allati laha mahallun min al-i'rab. Al-thalis al-jumlatu an-na'tiyah. Ini yang ketiga disebut jumlah na'tiyah. Ini jumlah yang menjadi na'at, ya. Nahu qawli ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian dengan suatu hari yang kalian akan dikembalikan semua kepada Allah di hari itu. Wattaqu wawunya fa'il. Jadi wawu jamaah menjadi fa'il. Yauman maf'ul bih. Turja'una fi'il majhul dan na'ibul fa'il jumlah fi'liyah. Mahal araf Makhal apa ini? Nasab menjadi naat. Naat dari yauman. Jadi kalau ada jumlah terletak setelah nakirah, maka jumlahnya tadi menjadi naat, ya. Nah, ini disebut dengan al-jumlah allati laha mahal al-i'rab, punya kedudukan i'rab. Wa qawlihi ta'ala wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datanglah dari pojok kota Mesir rajulun yas'a, seorang laki-laki dalam keadaan berlari. Yas'a fi'il fa'il. Ya, mahal rafa menjadi na'at dari rajulun, jadi rajul nakir. Ya. Kemanputnya. Maka yas'a disebut jumlah allati laha mahal min i'rab. Nazaltu fi qaryatin. Min daruha jamilun. Aku singgah di suatu desa yang pemandangannya indah. Nah, min daruha jamil mubtada khobar, jumlah ismiyah, ya. Mahal jar menjadi naat. Karya ism nakir manutnya. Maka min daruha jamil namanya al jumlah allati laha mahal min al i'rab. Arabi al waqi'atu maf'ulan bih, jumlah yang menjadi maf'ul bih, termasuk juga al jumlah allati laha mahal min al i'rab. Nahu qawli ta'ala qul hadhihi sabil. Qul dhamir mustatir menjadi fa'il. Hadi sabili, hadi mutada sabili khobar, jumlah ismiyah mahal nasab menjadi maf'ul bih. Ya, dari kul. Maka hadi sabili termasuk al jumlah allati la mahmali i'rab. Ma alimtu. Ayur rajulaini akhuka. Ma alimtu ayur rajulaini akhuka. Aku tidak tahu mana di antara dua laki-laki ini yang merupakan saudaramu. Nah, ma alimtu. Alimtu taknya menjadi fa'il. Ayur rajulaini akhuka mubtada khobar. Naam. Mahal nasab menjadi maf'ul bihnya alimtu. Ya. Naam. Maka termasuk al-jumlah allati laha mahal min al-i'rab. Taib al-khamis al-waqi'atu mudhafan ilaiha, jumlah yang menjadi mudhaf ilaih, termasuk al-jumlah allati laha mahal min al-i'rab. Contoh uskun khaythul ma'u mutawaffirun, tinggallah kamu di tempat yang airnya melimpah. Nah, haitsul ma mutawafiran. Al ma'u mutawafiran mubtada khobar. Jumlah ismiyah ya. Mahal jar menjadi mudhaf ilaih dari haitsu. Maka al ma'u mutawafir termasuk al jumlah allati la mahala li i'rab. Akhbarani abi bi annahu wulida yauma istaqallat Indonesia. Telah mengkhabarkan kepadaku bapakku bahwa sesungguhnya beliau dilahirkan pada hari kemerdekaan Indonesia. Ya. Tahun 45. Perhatikan. Wulida yauma istaqallat Indonesia. Istaqallat Indonesia fi'il fa'il. Jumlah fi'liyah ya kan? Mahal jar mudhof ilaih dari yaum. Maka jumlah istaqallat Indonesia termasuk al jumlah allati laha mahal ma'li i'rab. Karena menjadi mudhof ilaih. As-sadis al-waqi'atu jawaban di syartin jazim, menjadi jawab syarat yang menjazmkan. Nahu wa mayattaqillaha yaj'alhu makhraja. Wa mayattaqillaha ini fi'il syarat. Yaj'alhu makhraja, ini jawab syarat. Naam. Maka disebut al-jumlatilah al-mahamil i'rab. Kama qala ta'ala mayyudillahu falahadiyalah. Mayyudillahu fi'il syarat falahadiyalah. Ini jumlah dari ism Allah dan khabarnya Allah. Makhal jazm, jadi jawab syarat. Maka fala hadiyalahu termasuk al jumlah allati laha mahal mal-i'rab. As-tabi'ah al jumlah at-tabi'ah li jumlatin laha mahal mal-i'rab. Jumlah yang menjadi tawabi' dari jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Nah, contoh kana zaitun abuhu fallahun wa ummuhu khayyatun. Kana zaitun abu fallah, zaitun isimnya kana, abuhu fallah ini mubtada khobar jumlah ismiyah menjadi khobarnya kana. Wa ummuhu khayyatun ini mubtada khobar jumlah ismiyah ataf pada abuhu fallah. Maka ini disebut al-jumlah at-tabi'ah. Ini jumlah laha mahmal i'rab. Termasuk juga berarti al-jumlah allati laha mahmal i'rab. Di ataf ya. Huwa yusalli wa yasum. Huwa mubtada yusalli fi'il fa'il ya. Jumlah fi'liyah khobar. Wa yasumu. Nah ini yasumu fi'il fa'il jumlah fi'liyah ataf pada yusalli. Maka yasumu namanya al-jumlah at-tabi'ah di jumlah laha mahal i'rab. Termasuk al-jumlah allati laha mahal i'rab menjadi ataf. Naam, as-sadis al-jumlatu allati la mahal laha mahal i'rab. Yang keenam, jumlah yang tidak punya kedudukan i'rab. Ini kalian sudah tahu. Wa hiya tis'atu anwa', ini ada 9 macam. Al-jumlatu al-ibtida'iyah, al-jumlatu al-istinafiyah, al-jumlatu at-ta'diliyah. Yang pertama jumlah ibtida'iyah. Ini jumlah yang ada di permulaan kalam yang sudah disebutkan tadi, ya. Nah, ini la makhala lam nal'iram. Jadi alhamdulillah ya rabbil alamin itu secara makhal na'am tidak punya kedudukan i'rab. Satu kesatuan ya jumlah itu. Kemudian jumlah al-istinafiyah, jumlah yang berada di pertengahan atau di tengah-tengah kalam yang tidak ada kaitan i'rab dengan sebelumnya. Maka jumlah tadi itu la makhala lam nal'iram, tidak punya kedudukan i'rab. Jumlahnya, ya, tidak mahal rafa, ya, tidak mahal nasab, tidak mahal jar, naam, tidak mahal jazm, tapi allati la mahala lam nal'iram, tidak punya kedudukan i'rab. Yang ketiga al-jumlah at-ta'liliyah, jumlah ta'liliyah, wahya al-waqi'atu fi athna'il kalam li bayani sababil jumlati qablaha. Jumlah ta'liliyah itu jumlah yang ada di pertengahan kalam untuk menjelaskan sebab jumlah sebelumnya. Nahu tamassak bil fadilati fa innaha zinatul uqala'i, fa innaha zinatul uqala'i. Berpegang teguhlah engkau dengan sesuatu yang utama. Fa innaha zinatul uqala, karena sesuatu yang utama itu perhiasan bagi orang yang berakal. Nah, perhatikan. Fa innaha zinatul uqala itu namanya jumlah ta'liliyah, karena menjadi sebab jumlah sebelumnya. Kenapa kok harus berpegang teguh dengan sesuatu yang utama? Karena sesuatu yang utama itu perhiasan bagi orang yang berakal. Nah, jumlah fa inha zinatul uqala disebut jumlah ta'liliyah. La makhallalaha min al-i'rab, enggak punya kedudukan i'rab. Qaulu ta'ala, contoh yang lain firman Allah Ta'ala, wa shalli 'alaihim inna salataka sakalul lahum. Doakan kebaikan untuk orang-orang kaya yang menunaikan zakat. Inna salataka sakalul lahum, karena sesungguhnya doamu bisa menjadi penenang bagi mereka. Nah, jumlah inna salataka sakalul lahum menjelaskan sebab jumlah sebelumnya. Mengapa kok mendoakan orang kaya yang zakat? Karena doamu bisa menjadi penenang untuk mereka. Namanya jumlah ta'liliyah. La makhallalaha min al-i'rab, enggak punya kedudukan i'rab. Selanjutnya al-jumlah al-i'tiradiyah, wa hiya al-waqi'atu baina shay'aini al-mutalazzimain. Yang berikutnya disebut jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu ialah jumlah yang terletak di antara dua sesuatu yang saling berkaitan. Nah, anta wa kulluna na'lam thayyibul akhlaq. Perhatikan baik-baik. Anta mubtada, thayyibul akhlaq khabar. Nah, ada jumlah yang disisipkan, namanya jumlah i'tirabiyah, jumlah yang disisipkan. Wa kulluna na'lam itu mubtada khabar, ya, jumlah ismiyah yang disisipkan antara mubtada khabar. Tu anta mubtada thayyibul akhlaq, kamu, ya, kita semuanya sama-sama tahu adalah orang yang akhlaknya baik. Nah, namanya jumlah yang disisipkan, namanya jumlah iktiradiyah antara mubtada dan khobar. Nah, dia la mahala lahu minal i'rab, jumlah tadi tidak punya kedudukan i'rab. I'lam rahimakallah anna dunya faniyatun. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya dunia itu fana, tidak kekal. Perhatikan, i'lam sama anna dunya faniyah dipisah dengan rahimakallah. Ada sisi fani. Rahimakallah ini fi'il fa'il, naam, jumlah iktiradiyah. La mahalla laha minal i'rab, enggak punya kedudukan i'rab. Wa nahwu qawli ta'ala wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Perhatikan, qasam man'ut, azimun na'atnya disisipkan padanya law ta'lamuna, maka namanya jumlah iktiradiyah. Lau ta'lamuna la mahala laha minal i'rab, ini disisipkan antara na'at sama man'ud. Selanjutnya al-waqi'atu silatan, jumlah yang menjadi silah. Wayal jumlah allati tudhkaru ba'dal ismil mausul li'ikmami ma'nahu, itu jumlah yang disebutkan setelah isim mausul untuk menyempurnakan maknanya, namanya silatul mausul. Ya, itulah makhalal hamnal i'rab, enggak punya kedudukan i'rab. Nahwu qawli ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Hiya ahsan mubtada' khobar, jumlah ismiyah silatul mausul. Nah, silatul mausul itu bukan kedudukan i'rab, ya, sehingga la makhalal hamnal i'rab. Silatul mausul itu fungsinya menjelaskan makna isim mausul. Al jumlah at tafsiriyah, namanya jumlah tafsiriyah. Wahya allati tufassiru ma qablaha, ini jumlah yang menjelaskan lafaz sebelumnya. Nahu asyartu ilahi ay idhab, aku memberi isyarat kepadanya. Ay idhab maksudnya pergilah kamu. Jadi ayat idhab itu menjelaskan maksud asyartu ilai, aku memberi isyarat kepadanya. Maksudnya ayat idhab, pergilah. Nah, ini ayat tafsiriyah, namanya ayat huruf tafsir. Kalau habis ayat terus jumlah, namanya jumlah tafsiriyah. Misalnya ayat, ayat gitu ya. Nah, itu namanya jumlah tafsiriyah. La mahala laha minal i'rab, enggak punya kedudukan i'rab. Al-waqi'atu jawaban il-qasam, jumlah yang menjadi jawab qasam juga tidak punya kedudukan i'rab. Nahwu qawli ta'ala wa tallahi la aqidanna asnamakum, demi Allah aku akan membuat rencana untuk menghancurkan patung-patung kalian. La aqidanna asnamakum, ini jawab sumpah tallahi, ini tidak punya kedudukan i'rab. Al-waqi'atu jawaban li syartin ghairi jazim, menjadi jawab syarat dari alat syarat yang tidak menjazmkan. Kalau yang menjazmkan ya mahal jazm, ya. Lau ja'a Zaid la aqamtuh, kalau Zaid datang aku akan memuliakannya. La aqamtuhu, ini jawab syarat. Nah, tapi lau tidak menjazmkan, fi'il mudhari tidak termasuk jawazim, maka tidak punya kedudukan i'rab. Al jumlatu at-tabi'ah di jumlah la mahallalaha minal i'rab, yang terakhir jumlah yang menjadi tawabi dari jumlah yang tidak punya kedudukan i'rab. Ini karena madhubnya itu jumlah yang tidak punya kedudukan i'rab, maka jumlah yang menjadi tawabiknya juga sama dianggap tidak punya kedudukan i'rab. Karena tabi' dan madhub hukumnya sama dalam masalah i'rab. Contoh Zaidun qa'im wa Amrun jalis. Zaid berdiri sedangkan Amr duduk. Zaid qa'im jumlah ibtidaiyah, ya kan? La mahala lahu min al-i'rab. Maka Amrun jalis jumlah ismiyah ataf. Nah, karena atafnya kepada jumlah ibtidaiyah, maka tidak punya kedudukan i'rab. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, apakah semua jumlah di awal kali kalamnya adalah jumlah ibtidaiyah? Nah, apakah tidak punya kedudukan i'rab? Iya, tidak punya kedudukan i'rab secara jumlahnya, tapi kalau secara per kalimatnya lain lagi, ya. Tapi secara satu kesatuan jumlah tadi itu la mahala lahu min al-i'rab. Apakah jumlah ibtidaiyah dan jumlah ismiyah itu sama? Jawabannya, jumlah ibtidaiyah itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Ya, yang penting di permulaan. Ya, nah, bedanya, ya kalau jumlah ismiyah terkadang memiliki kedudukan i'rab, terkadang tidak punya kedudukan i'rab. Kalau terletak di awal kalimat kalam, maka tidak punya kedudukan i'rab. Tapi kalau terletak setelah sesuatu amil, maka dia termasuk yang memiliki kedudukan i'rab. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri jumlah ibtidaiyah? Kapan? Di awal kalam, khalas. Yang pertama kali untuk ucapkan berupa jumlah, tadi tentang jumlah apa ini? Ibtidaiyah. La mahala lahu min al-i'rab. Ya, usai qa'il. Qala Zaid. Kan semuanya pertama kali yang engkau ucapkan, ya. Maka la mahala lahu min al-i'rab, karena tidak ada amil lafzi yang mendahulunya. Satu kesatuan jumlah itu namanya jumlah ibtidaiyah. Tapi kalau empat kalimat qoma Zaidun, Zaid jadi apa? Fa'il. Nah, tapi fi'il fa'il jumlah fi'liyah, la mahala lahu min al-i'rab, karena termasuk jumlah ibtidaiyah. Apakah fi'il yang ada dhamir mustatirnya termasuk mu'aqqab? Yang berikut, nah, kalau seandainya diniati ada dhamir mustatirnya, maka termasuk mu'aqqab fi'il fa'il, ya. Maful ma'ah harus ma'rifat. Apakah boleh nakirah? Boleh nakirah juga, ya. Nah, kebetulan contohnya ma'rifat ja'al amir wal jaisan. Wal jaisan juga gak apa-apa, ya. Nah, gak harus ma'rifat. Kebetulan contohnya ma'rifat, ya. Nah, tapi cukup, ya. Tapi tadi itu adalah tambahan faedah supaya kalian tahu macam-macam nama-namanya jumlah-jumlah, ya. Kalau sudah baca kitab, kalian akan menemukan jumlah-jumlah tadi itu. Supaya tidak lupa. Di Dawah Bahia maknanya ialah antar suara. Hanya sudah tak alat tadi itu salah tulis yang tulis salah. bukan atarfu tapi atarfu. Bapak betul bahaya sekali. Jadi tadi itu salah yang nulis salah ya, namanya juga catatan santri ya. Nah, itu yang betul atarfu ya, wa'ubyu. Bukan atarfu, atarfu dan salah tulis. Fa-nya diganti apa? Ha. Baik, perhatikan baik-baik setiap lafaz yang kita sampaikan ya. Apalagi ini kalian pegang catatan yang masih tulisan, yang mungkin banyak sahabatnya banyak salah tulis ya. Nah, sudah ketikkan saja masih banyak salah ketik ya. Namanya juga manusia, gak ada yang sempurna ya. Cuma perhatikan baik-baik. Sudah dia alat untuk mau minta alat lagi. Gak pasti mungkin ini pengen tahu kita. Nah, ya, memang sebagian santri suka tahu kita. Nah, supaya semakin jelas ya. Nah, ingat ya, faknya diganti ha atau warabu ya, baik di atur bahia maupun di nahu-nahu yang lain yang menjelaskannya pakai hak tidak fa. Dalam catatan kalian tadi itu salah tulis fa-nya dikendalikan ha. Di sini isyakankan lagi ya, kenapa ya kuna setelahnya tuhal. Ini yang guna itu hal dari mana ini? Nah, dari lagi apa dari ma'rifat? Dari ma'rifat ya. Hal dari domir wawul jamaah wajau ya. Isya'an itu waraf ya. Nah, itu kalau dalam susunan bebas itu wajau wabahu yang guna isya'an ya. Jadi harus teliti. Jadi yang kuna itu jumlah haliyah mahal nasab hal. Sahihul halnya adalah wawul jamaah domir semarifat ya, bukan isya'an. Isya'an itu dar. Wallahu ta'ala muslim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.